Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ada sedikit tambahan untuk cara memasukkan atau menurunkan jenazah di dalam kubur, yaitu pertanyaan nomor 31. Min ayil jihad yunzalul mayyitu ila qabri? Dari arah manakah jenazah itu diturunkan ke kuburan? Dijawab oleh beliau rahimahullah, dari arah yang paling mudah. Kalau sebelah kanannya sudah tembok, maka dari kanan. Kan begitu. Kalau sebelah atas, di pojokan itu loh. Kuburan yang selo kiri cuma di pojok itu. Berarti kan sisi atas, sisi kanannya, kan gak bisa kan. Berarti diambil dari bawah atau kiri. Jadi secara umum seperti itu, dari arah mana yang paling mudah. Tetapi kalau ingin sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dari arah mana ya kawan? Dari arah kaki justru. Kemarin disebutkan dalilnya dari sahabat siapa? Abdullah bin Yazid, riwayat Abu Dawud, nomor hadis 3211. Tambahkan tentang hadis ini, qala al-Baihaqi hadza isnadun sahih. Ini diambil dari kitab As-Sahihul Musnad min Ahkamil Qubur. Ada di antara antum yang sudah pernah fotokopi. Kata Imam Al-Baihaqi, sanad hadis ini sahih. Wa qad qala min as-sunnati fasara kal musnad. Kata Imam Al-Baihaqi mengomentari hadis atau riwayat Abdullah bin Habib, Abdullah bin Yazid ini, sanad hadis ini sahih. Dan beliau menyatakan termasuk sunnah. Maka riwayat ini kal musnad, seperti dinisbahkan langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dalil pertama. Dalil kedua untuk menunjukkan bahwa memasukkan jenazah itu dari arah kaki kubur adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad. Hadis ini dalil kedua, hadis diriwayatkan al-Imam Ahmad jilid 1 halaman 429. Dari sahabat Anas bin Malik, saya bacakan. Kata Imam Ahmad, qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Khalid an Muhammad qala kuntu ma'a Anas bin Malik fi janazatin fa amara bil mayyit fa sulla min kibali rijlayil qabri. Kata Muhammad, saya pernah menemani Anas bin Malik mengikuti jenazah. Kemudian Anas bin Malik memerintahkan agar jenazah itu dimasukkan dari arah kaki kubur. Asar dari Anas bin Malik. Nah, hadis ini mauquf. Ucapannya Anas tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis mauquf ini memperkuat hadis yang sebelumnya. Hadis ya Abdullah bin Yazid yang mauquf tetapi lahu hukmul marfu. Begitu. Hadis Anas tadi juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Riwayatnya hampir sama. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf jilid 3 halaman 13. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 291. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' begitu. Jilid 5 halaman 291. Beliau mengatakan singkat, wa yustahabbu an yadha'a ra'sal mayyit 'inda rijlil qabri tsumma yasullu salla. Disunahkan untuk meletakkan kepala jenazah dari arah kaki kubur kemudian dimasukkan pelan-pelan. Ini pernyataan al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian soal nomor 32. yang memberi tutup ketika jenazah wanita yang diturunkan dan dimasukkan. Kemarin tadi malam saya katakan, apa namanya, barakallahu fikum, yang menurunkan adalah mahramnya, kan begitu ya. Saya katakan tadi malam, bisa dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 3 halaman 432, jilid 3 halaman 432, kata, tidak ada perselisihan di antara ulama. La khilafa baina ahli al-ilmi. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Anna aula nasi bi idkhalil mar'ati qabraha mahramuha. Bahwa yang paling berhak memasukkan jenazah wanita dalam kuburnya adalah mahramnya. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa yang paling pantas, yang paling berhak untuk memasukkan jenazah wanita dalam kubur adalah mahramnya. Wa huwa man kana yahillu lahu an-nadharu ilaiha fi hayatiha. Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah laki-laki yang semasa hidup wanita itu dihalalkan untuk melihatnya, mahram. Entah dia keponakan atau kemenakan, paman, om, kakek, dan seterusnya. Ini nukilan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tayyib, wallahu alam bisawab. Kemudian istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Iya. Soal nomor 36. Tadi malam belum disebutkan dari sahabat siapa, kan begitu? Soal 36 halaman 27. Doa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fainahul an yus'al. Tadi malam belum disebutkan nama sahabatnya ya. Ini dari sahabat Uthman bin Affan. Hadis ini beri keterangan ta'liq, hadis Uthman bin Affan riwayat Abu Dawud 3221. Wallahu alam bis-shawab.